perempatan jalan raya, seorang gadis kecil menadahkan tangannya, mengharap kepingan logam dari balik jendela pada setiap mobil mewah yang berhenti di sana. Wajah pucat pasi, mata sayu menatap sedih, rambutnya yang memerah terbakar matahari, tubuhnya yang kurus kering kotor penuh daki, sebab ia hidup sendiri tiada belayan kasih. Dia gadis kecil yang malang, anak yatim piatu yang kehilangan kasih sayang dari ayah dan ibu. Mereka telah pergi tinggalkan alam mana ini, mereka telah mati ditelan bencana alam ini. Mereka telah